akan menolong saya, yang akan menolong saya. Yang menolongnya ini seorang bernama Zaki misalkan. Ternyata setelah Ahmad ini minta tolong kepada Zaki di saat-saat genting, sudah berhadapan dengan si Lutfi ini, Zaki ini malah mengatakan, siapa engkau? Ya, Zaki ini malah mengatakan kepada si Lutfi, ah maaf, ulun kada tahu, itu urusan pian berdua. Berlepas diri, yang dijadikan sebagai penolong berlepas diri. Ini adalah pemandangan nanti di akhirat. Walillahil matsalul a'la. Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Ketika manusia dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat, maka orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala mengira bahwasanya mereka itu bisa meminta pertolongan kepada yang disyirikkannya. Ternyata yang terjadi apa? Malah di hari kiamat, tandingan-tandingan yang dijadikan selain Allah berlepas diri. Karena takut berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu inti yang kita bicarakan pada waktu hari kemarin. Lihat penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَتَبْرَعُوا الْمُتَمَتْبُعُونَ مِنَ التَّابِعِينَ. Orang-orang yang diikuti itu berlepas dari mereka yang mengikutinya. Jin-jin yang dijadikan sesembahan selain Allah di hari kiamat menurut ayat ini akan apa? Akan berlepas diri. Dan itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau mengumpulkan beberapa dalil di antaranya. Perhatikan baik-baik, saya bacakan. Bahwa sekutu-sekutu yang disekutukan oleh manusia, dijadikan oleh manusia tandingan untuk Allah, maka di hari kiamat akan berlepas diri. Ya. Takut berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Di antaranya yaitu surat Al-Qasas ayat 63. Dan ini, Pak, Bu, ini adalah buruknya kesyirikan. Buruknya kesyirikan adalah sekutu yang dijadikan tandingan untuk Allah berlepas diri di hari kiamat dari yang menyekutukannya dengan Allah. Jin-jin berlepas diri. Kalau bahasa kita, bahasa Banjarnya, ulun kada hakun disekutukannya, wahai Allah, hai. Ini benar ya menyekutukan. Menyekutukan Allah dengan kami. Berlepas diri. Dalil-dalil selain surat Al-Baqarah ayat 166, juga surat Al-Qasas ayat 63. Ini dalil untuk apa, Pak? Bahwa apa? Sekutu-sekutu yang disekutukan untuk Allah akan berlepas diri. Alhamdulillah, bisa dipahami berarti. Di hari kiamat, buruknya kesyirikan yang mereka jadikan sebagai tameng akan berlepas diri. Ya. Awas kamu kupadahkan lawan si Zaki. Ternyata Zakinya pun takutan lawan Lutfi. Yang menjadi tameng takut sama yang akan dihadapi sebagai musuh. Maka dalilnya yang pertama surat Al-Qasas ayat 63. Tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Artinya, wahai Allah, kata para malaikat ini, kami berlepas diri kepada engkau dari apa-apa yang mereka sembah kepada kami. Ini para malaikat takut di hadapan Allah. Para malaikat nanti di hari kiamat akan berlepas diri dari orang-orang yang mensyirikkannya dengan Allah. Kemudian surat Saba ayat 41 sama juga ini. Jadi semua sekutu-sekutu berlepas diri dari yang mensekutukannya dengan Allah. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 166, surat Al-Qasas ayat 63, surat Saba ayat 41. Apa dalilnya? Apa ayatnya? Subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci Engkau. Engkau ya Allah adalah penolong kami dari selain mereka. Bahkan subhanallah, mereka menyembah jin yang kebanyakan jin itu malah beriman kepada Allah. Jadi mereka mensyirikkan jin dengan Allah atau mensyirikkan Allah dengan jin, tetapi jinnya sendiri apa? Beriman kepada Allah. Ini buruknya kesyirikan. Ya, maka memang benar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang-orang zalim, orang-orang berbuat syirik tidak akan ada satu penolong pun. Sampai yang mereka sekutukan, yang mereka anggap bisa menolong mereka, apa yang terjadi? Berlepas diri. Ya. Ini. Yang lain para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Ini saya ambilkan kumpulan-kumpulan ayat ini dari Al-Qur'an dan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Subhanallah, jelas sekali ayatnya. Artinya, siapa yang paling sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak akan mengabulkan untuknya sampai hari kiamat. Dan mereka terhadap doa-doa mereka lalai. Artinya, yang dijadikan sekutu untuk Allah terhadap doa-doa orang yang berdoa ini lalai. Tidak ingat lagi sudah. Ya. Kemudian, jika manusia dikumpulkan, maka yang disekutukan dengan Allah seperti malaikat, seperti jin, ini akan menjadi musuh dengan orang yang mensekutukannya. Dan mereka akan mengingkari peribadatan orang-orang ini di hadapan Allah. Ya Allah, kami tidak menyuruh mereka beribadah kepada kami. Ya Allah, kami malah melarang mereka beribadah kepada kami. Ya Allah, siksa mereka. Ini buruknya orang yang mensyirikkan Allah. Sama Pak, kalau kita mencintai sesuatu, seseorang, orang itu kita bela-bela, ternyata di hari kiamat orang itu malah musuh kita. Wah, ini kan sedih sekali. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab cinta sekali kepada istrinya. Akhirnya istrinya malah di hari kiamat yang membakarnya. Wa mar'atu hammalatal hatab. Ini kan tambah pedih siksanya. Kalau orang lain nyiksa enggak jadi masalah. Yang saya cintai nyiksa saya. Bahkan dia melepaskan diri dari saya, bahkan dia mengingkari peribadatan saya kepada dia. Itulah buruknya kesyirikan. Ya, ini surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Yang lain, surat Maryam ayat 81-82. Wah, begitu banyak Ustaz. Iya. Ini menunjukkan tegasnya buruknya orang melakukan kesyirikan. Sekutu-sekutu yang dijadikan sekutu oleh orang-orang dengan Allah ini akan berlepas diri, mengingkari, tidak mau menolong orang-orang yang mensekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Maryam ayat berapa? 81-82. Allah berfirman, "Wattakhadhu min dunillahi aliha liyakunu lahum 'izzan. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim ziddan." Artinya, mereka menjadikan sesembahan selain Allah agar menjadikan untuk mereka kemuliaan di hari kiamat. Jadi orang-orang yang mensyirikkan Allah, mereka mensyirikan Allah dengan sesuatu, mereka kira sesuatu ini akan membuat mereka jaya di hari kiamat, mulia, terpuji, tersanjung di hari kiamat. Yang terjadi apa? Kala, tidak sama sekali. Yang terjadi bahkan sayakfuruna biibadatihim. Zat-zat yang disekutukan selain Allah ini, yang disembah selain Allah ini, akan mengkafiri ibadah mereka. Enggak ya Allah, kami tidak meminta mereka untuk menyembah. Seperti Nabi Isa yang disekutukan oleh kaum Bani Israel, kaum Nasrani sampai sekarang. Nanti hari kiamat mereka, Nabi Isa akan berlepas diri dari kaum Nasrani, bahkan mengingkari peribadatan mereka. Ada ayat yang berbunyi, sebentar saya. Attakhidhuna ilahaini min dunillah. Ayat. Ya, lihat, lihat, perhatikan ya. Surah Al-Ma'idah ayat 116. Wa idh qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, Isa bin Maryam yang ditanya oleh Allah, apakah kamu mengatakan kepada manusia, ayo jadikan aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Lihat Nabi Isa mengatakan apa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas untukku mengucapkan ucapan yang tidak pantas aku ucapkan. Ya, yaitu apa tadi perkataan? Jadikan aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah. Itu tidak pantas aku ucapkan. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Jika aku pun mengucapkannya, engkau sudah mengetahuinya, itu pasti. Tapi aku tidak mengucapkannya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui akan hal gaib. Lihat, Nabi Isa di sini berlepas diri. Sama itu nanti malaikat yang dijadikan sekutu untuk Allah berlepas diri hari kiamat. Jin berlepas diri pada hari kiamat. Tidak berani berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini buruknya kesyirikan. Ya. Kemudian juga surat Al-Ankabut ayat 25. Ini dalil yang lain. Surat Al-Ankabut ayat 25. Innamattakhadtum min dunillahi awthanan mawaddatan bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'd wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Subhanallah. Ya, yang kita kira akan menolong kita, yang kita kira akan bersekutu dengan kita, ternyata malah jadi musuh. Itu kan sedih sekali, Pak. Ya, artinya saya artikan ayat ini, surat Al-Ankabut ayat 25, sesungguhnya kalian telah menjadikan berhala-berhala sebagai sembahan selain Allah. Kalian cintai di antara kalian di dalam kehidupan dunia. Tapi pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum ba'dha. Sebagian dari kalian dengan berhala tersebut saling mengingkari. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Bahkan saling melaknat satu dengan yang lainnya. Jadi yang menyembah akan melaknat yang disembah juga akan melaknat yang disembah, yang menyembah. Misalkan, ya, seseorang menyembah jin, maka jin akan melaknat yang ini pun akan melaknat yang ini. Semuanya berlepas diri, karena takut di hadapan Allah. Wa ma'wakumun nar, wa ma lakum min nasirin. Tempat kalian yang paling pantas adalah neraka, dan kalian tidak akan memiliki satu penolong pun. Ini bagus nih, jadikan sebagai pesan singkat. Buruknya kesyirikan adalah yang disyirikkan terhadap Allah akan mengingkari perbuatan kita. Ya. Oleh karena itu, untuk apa kita berlakukan kesyirikan? Minta kepada yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Yang kalau kita melakukan dosa, minta ampun kita diampuni oleh Allah. Bahkan digantikan pahala. Dosanya digantikan pahala. Tinggalkan semua yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan banyak sekali ayat. Tambahannya surat Saba 31-33. Dan juga surat Ibrahim ayat 22. Saba 31-33, surat Ibrahim ayat 22. Pada waktu yang beberapa saat waktu ada Ustaz Khairullah ngisi, saya tertegun dengan perkataan beliau yang menerangkan hadis anzi'ha fa innahu la yaziduka illa wahna. Ada seorang pemuda yang memakai cincin, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun hadis ini bermasalah akan tetapi maknanya sahih. Kenapa engkau pakai cincin? Kata Rasulullah kepada orang tersebut. Pemuda tersebut mengatakan, minal wahina. Wahai Rasulullah, agar saya terjaga dari penyakit, dari kelemahan, dari kecapean. Ini yang menjaga saya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepaskan. Anzi'ha fa innahu la yaziduka illa wahna. Lepaskan itu, sesungguhnya tidak ada sesuatu, tidaklah itu menambahkan kepadamu kecuali wahnan, kecuali kesusahan. Pelajaran yang beliau sebutkan pada saat itu yang menarik adalah, tidaklah orang mensyirikkan Allah dengan jimat-jimat kecuali yang dia inginkan sembuh malah menjadi tidak sembuh. Atau sudah sembuh kembali kepada ketidaksembuhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik ketika mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan beruntung orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Akan dikembalikan kepada, jadi sembuh kembali lagi sakit. Ya, kuat kembali lagi lemah. Terjaga kembali lagi tidak terjaga. Terus seperti itu. In mitta wa ahwahiya alaik lam tuflih abadan. Jika engkau mati, engkau masih memakai itu, kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Nah, maksud tidak pernah beruntung selamanya itu bagaimana? Tadi, sembuh, kemudian kembali lagi sakit. Kaya, ya habis hutangnya, kembali lagi berhutang. Terus seperti itu. Gara-gara apa? Gara-gara mensyirikkan Allah. Dan terbukti itu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mensyirikkan Allah dengan apapun dan siapapun tidak akan pernah beruntung selamanya. Ini pelajaran menarik dari beliau hafizahullah ta'ala. Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke kitab kita. لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله. Artinya, sebab hubungan itu terjalin karena selain Allah dan atas perintah selain Allah. Pelajaran kedua menarik pagi ini adalah hubungan yang didasari atas selain Allah pasti di hari kiamat bermusuhan. Kawan-kawan yang kita kawani di dunia, tapi karena hanya kepentingan dunia, pasti di hari kiamat bermusuhan. Apa dalilnya Ustaz? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Artinya, kawan-kawan pada hari kiamat kelak sebagian mereka kepada sebagian yang lain akan menjadi musuh kecuali orang bertakwa. Maka berkawanlah ikhlas karena Allah. Bertemanlah ikhlas karena Allah. Kalau ada kawan kita salah, beritahu itu salah. Jangan selalu dibenarkan. Apalagi kadang-kadang ada jenis-jenis manusia namam. Jenis-jenis manusia suka mengadu domba. Ya, tukang sate jar Kak Saiful. Bahasanya tukang sate kah? Oh, mengipasi. Ini paling parah, manusia paling parah. Dan manusia menggondol dosa paling banyak. Ya? Ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya kawan kita meskipun dia dekat sekali dengan kita karena kita bertemannya dengan Allah, kalau salah kita katakan salah. Kita benarkan malahan dari kesalahannya. Jangan dikipas-kipasi. Dasar si Din itu kada sopan lalu lompian. Oh, langsung timbul. Yang asal tidak ada perasaan seperti itu, jadi benar-benar membara. Hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita ambil dari perkataan beliau ini, kenapa sekutu-sekutu selain Allah yang disembah selain Allah akan berlepas diri dari yang menyembahnya? Karena hubungan mereka di atas apa? Di atas terjalin karena selain Allah, bukan karena Allah. Entah perkara dunia, entah saling menguntungkan satu dengannya. Jangan di akhirat, Pak. Di dunia saja banyak kawan-kawan lawas berkawan. Tapi karena dunia, putus. Kenapa? Karena sudah tidak diharapkan lagi kebaikannya. Coba yang diharapkan cuma, ya, cuma Allah. Maka tidak akan pernah terputus. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Nah, dan atas perintah selain Allah, hubungan mereka atas perintah selain Allah. Kemudian, wa muta'alliqatun bil batil alladzi la haqiqata lah, serta berkaitan dengan perkara kebatilan yang tidak ada hakikatnya, yaitu kesyirikan. Fa mahallat a'maluhum wa talashat ahwaluhum wa tabayyana lahum annahum kanu kadzibin. Artinya, yang akhirnya pupuslah amalan mereka, hancurlah kondisi mereka, dan jelaslah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dusta. Ya, orang-orang yang dusta. Wa anna a'malahumul lati yu'ammaluna naf'uha wa usulu natijatiha inqalabat 'alaihim hasratan wa nadama. Artinya, dan bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka yang mereka harapkan manfaatnya, hasilnya namun terbalik menjadi penyesalan dan kerugian. Wa annahum khaliduna fin nari la yakhrujuna minha abada. Dan mereka, bahwa mereka kekal dalam neraka, tidak akan keluar darinya selamanya. Fahal ba'da hadzal khusran khusran ba'da hadzal khusrani khusranun, maka adakah kerugian setelah kerugian seperti ini? Maksudnya ini adalah kerugian yang paling besar, tidak ada rugi yang lebih rugi daripada ini. Kita harapkan hubungan kita baik, kita harapkan dia menolong, kita harapkan kita sudah keluarkan semua tenaga, semua biaya, semua pikiran untuk dia, di hari kiamat malah dia berlepas diri. Di hari kiamat dia mengingkari ibadah kita kepada dia. Ini kan sedih sekali. Dan di samping itu sudah bermusuhan di hari kiamat. Kemudian penghuni neraka selama-lamanya di hari kiamat. Habis amal yang ada adalah neraka. Ini buruknya orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dzalika bi annahum muttaba'ul batil. Yang demikian itu karena mereka mengikuti kebatilan. Fa'amilul 'amala al-batila wa rajau ghaira marjuin wa ta'allaqa bi ghairi muta'alliq. Muta'alliq artinya mereka mengharapkan perkara yang tidak bisa diharapkan. Bergantung kepada sesuatu yang tidak ada, gunanya bergantung padanya. Ini buruknya kesyirikan. Jadi Pak, orang syirik itu adalah orang yang bodoh kuadrat. Kalau bodohnya tiga itu apa namanya? Ada istilahnya lah. Kalau dua kuadrat, tiga itu apa? Bodoh kubik. Artinya subhanallah, ada zat yang maha kuasa, pencipta, pengatur, dia tinggalkan pergi ke makhluk hidup, kan aneh. Ke makhluk mati, yang sudah mati, yang sudah dikubur, yang dia sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kita minta kepadanya, kan aneh. Bahkan minta kepada tiang, minta kepada jin, minta kepada makhluk semua. Yang tidak diharapkan sama sekali kebaikan, yang tidak bisa diharapkan sama sekali kebaikan secuil pun. Makanya kan banyak Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang menyebutkan tentang buruknya sembahan selain Allah, di antaranya Allah berfirman, "Mayam likuna min qitmir." Mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. Mereka diciptakan. Wahum yukhlaqun. Mereka diciptakan. Mereka bukan mencipta, mereka diciptakan. Mereka juga tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak bisa menjawab doa. Aneh kan? Kita pergi kepada yang itu, sedangkan zat yang maha kuasa, pencipta, pengatur ditinggalkan. Inilah yang tidak ada akal. Fabatalatil a'mal bibutlani muta'alliqiha. Akhirnya batillah perbuatan-perbuatan mereka karena batinnya tempat mereka bergantung. Walamma batalat waqa'atil hasrah bima fatahum minal amali fiha. Dan ketika perbuatan-perbuatan mereka batil, terjadilah kerugian dengan lenyapnya harapan dan malah membahayakan mereka dengan bahaya yang besar. Fadharrathum ghayatal dharar. وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ تَعَلَّقَ بِاللَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينَ. Subhanallah. Ya, hal ini sangatlah berbeda jauh dengan orang yang bergantung hanya kepada Allah yang maha memiliki kebenaran yang nyata, mengikhlaskan perbuatan hanya karenanya dan mengharap manfaatnya. Beda Pak. Sangat berbeda jauh orang yang mensyirikkan Allah. Yang menyembah selain Allah sangat berbeda jauh. Ya. Wa akhlasal amala liwajhi wa raja'a wa hadha biqilafi man ta'allaqa billahi al-malikil haqqil mubin wa akhlasal amala liwajhi wa raja naf'ahu fa hadha qad wada'a al-haqqa fi mawdi'i. Ini orang yang telah meletakkan kebenaran pada tempatnya. Fa kanat a'maluhu haqqan, di mana perbuatan-perbuatannya adalah benar. Li ta'alluqiha bil haqq, karena bergantung kepada yang benar. Fa faza binatijati amalihi, hingga dia berhasil mendapatkan buah dari perbuatannya. Nah, ini bedanya orang yang bergantung kepada Allah dengan orang yang bergantung kepada selain Allah. Ya. Orang yang bergantung kepada selain Allah karena tempat bergantungnya keliru, maka hasilnya pun batil. Tidak ada pahala yang dia dapatkan, tidak ada di hari kiamat, hancur. Orang yang bergantung kepada Allah, beriman kepada Allah karena bergantungnya pada tempat yang benar, maka hasilnya pun benar, ada buah yang dia dapatkan dari beribadah kepada Allah. Itu maksud syekh. Fa faza binatijati amalihi wa wajada jazaa'ahu 'inda rabbih, hingga dia berhasil mendapatkan buah dari perbuatannya dan merasakan balasannya pada sisi Rabb-nya tanpa terputus. Ya, ghairu munqati'. Ini bedanya Allah dengan sembahan selain Allah. Ya. Allah tempat yang diibadahi yang paling benar, maka pun akan menghasilkan buah pahala yang besar, lezat, manis, tanpa terputus. Sedangkan sembahan selain Allah, tempat sembahan yang salah, yang keliru, maka hasilnya pun keliru. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum dhalika bi anna alladzina kafaru taba'ul batila wa anna alladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim kadzalika yadhribullahu lin-nasi amsalahum. Subhanallah, perumpamaan yang begitu luar biasa jelas. Orang-orang yang kafir termasuk di dalamnya musyrik dan menghalangi manusia dari jalan Allah, maka yang terjadi adalah Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Hapus amalnya, enggak ada nilai. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal-amal saleh, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itulah yang hak dari Rabb mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Bukan amal yang dihapus, kesalahannya. Dan memperbaiki keadaan mereka. Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Maka hasilnya pun batil. Ya, hasilnya pun batil. Seperti misalkan permasalahan memilih pemimpin dengan cara demokrasi. Karena hasilnya caranya batil, hasilnya pun batil. Kalau seandainya 9 orang suara kiai, 10 orang suara orang-orang yang tidak bertuhan, yang menang mana? 10 orang. Karena caranya salah, hasilnya pun salah, batil. Tetapi ketika caranya benar, iman kepada Allah memang yang tempat berhak untuk diimani, maka hasilnya pun benar. Nah, seperti itu. Ya, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang mukmin mengikuti yang hak dari Rabb mereka. Demikianlah Allah membuat manusia permisalan-permisalan bagi mereka. Ya, demikianlah Allah membuat permisalan-permisalan untuk manusia. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa hina idzin yatamanna tabi'un an yaruddu ila dunya. Lihat, di saat itu orang-orang yang mengikuti akan berangan-angan dikembalikan lagi ke dunia. Ya, fayatabarra'u min matbu'ihim, hingga mereka berlepas dari makhluk-makhluk yang mereka ikuti tersebut. Jadi, yang mensyirikkan Allah, salah satu keinginan mereka adalah kembali ke dunia agar mereka bisa bertobat kepada Allah. Agar mereka bisa berlepas diri dari yang mereka sembah selama ini. Ya, kan kesel sekali, Pak. Sudah di akhir-akhir, di ending cerita, yang kita tolong, yang kita bela, yang kita harapkan juga dia membela kita, malah dia memusuhi kita. Nah, ini ya kembalikan lagi deh skenarionya kalau begitu. Saya enggak jadi sama dia. Ini keinginan mereka persis seperti itu. Ya. Tapi pada ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi an yatruku syirka billah, hingga mereka berlepas diri dari makhluk-makhluk yang mereka ikuti tersebut, yaitu dengan meninggalkan kesyirikan terhadap Allah. Wa yaqbalu ala ikhlasil amali lillah, dan kembali beramal dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Tetapi apa yang terjadi? Wahai hayhat itu apa ya, jauh deh gitu bahasanya, enggak mungkin terjadi, ya mustahil. Wahai hayhat itu bahasa Arab tuh asli fasih, ya artinya namun itu sangatlah mustahil. Hayhata mustahil, hayhata bahasa Arabnya. Fatal amru, telah pupus harapan. Walaisal waktu imhal wa inzar, karena saat itu bukanlah lagi masa penangguhan dan masa penundaan, sudah habis waktunya. Ya, wa ma'a hadza fahum kadzabah, walaupun demikian juga mereka itu adalah orang-orang dusta, itu pun dusta juga masih. A'udzubillah. Ya, falau raddu la'adu lima nuhu anhu, karena bila pun mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan kembali kepada hal yang telah dilarang bagi mereka. Ya, itu pun sudah begitu masih dusta, Pak. Sudah begitu masih apa? Masih dusta. Kita lanjutkan. Kemudian wa innama huwa qaulun yaqulunahu wa amaniyu yatamannaunahu yatamannaunaha, dan apa yang mereka katakan itu hanya sebatas angan-angan belaka yang mereka angan-angankan dengan rasa jengkel dan marah terhadap orang-orang yang mereka ikuti tersebut ketika berlepas diri dari mereka. Ya, perhatikan baik-baik. Wa innama huwa qaulun yaqulunahu, itu hanya ucapan mereka yang mereka ucapkan, angan-angan yang mereka angan-angankan. Hanaqan wa ghaidhan 'alal matbu'ina lamma tabarra'u minhum wa dhanba dhanbahum. Ya, itu hanya sebatas rasa jengkel dan marah terhadap orang-orang yang mereka ikuti, yang mereka sembah maksudnya, tersebut ketika berlepas diri dari mereka, dan dosa yang telah nyata itu adalah dosa mereka sendiri. Fara'sul matbu'in ala syarri iblis wa ma'a hadha yaqulu li atba'ihi lamma qudhiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Syekh mengatakan, dan pemimpin dari tandingan-tandingan yang diikuti dari dalam kejahatan itu adalah iblis. Iblis pun nanti begitu di hari kiamat, berlepas diri. Ya, yang disyirikkan dengan Allah yang paling besar adalah iblis. Iblis berlepas diri nanti pada hari kiamat. Lihat firman Allah, walaupun demikian ia berkata dengan para pengikutnya, tatkala hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Lihat, iblis saja mengakui Allah. Ini percaya kepada iblis. Iblis saja mengakui siapa? Mengakui benarnya janji Allah. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Lihat. Yang seperti itu diikuti. Ya. Sesekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyerumu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencercaku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Yang salah siapa kalau begitu? Salah sendiri. Ya, yang mensyirikkan Allah itu salah sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penjelasan yang begitu menarik pagi ini tentang jangan mensyirikkan Allah. Salah satu penyebabnya adalah yang disyirikkan dengan selain Allah pun akan berlepas diri. Bahkan sampai ra'sus syarr, pemimpinnya kesyirikan, siapa? Iblis akan berlepas diri, mengakui janji Allah benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka ya, apapun keadaan kita, usahakan jangan pernah kita melakukan syirik. Dan juga keluarga-keluarga kita, bapak, ibu, adik, kakak, anak, paman, bibi, kerabat-kerabat terdekat, jangan pernah berkenalan dengan dosa syirik. Berusahalah semaksimal mungkin agar kerabat-kerabat tersebut jauh dari kesyirikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Tafadhal. Ya Ustaz, dari BBM, dari Abu Aska di Kendari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pengobatan yang dalam mengobatinya, si pengobat dimasuki oleh ruh seseorang seperti pengobatnya tidak sadar. Tetapi dalam tidak sadarnya itu kemasukan orang yang dimasuki ini diperintahkan untuk sholat dan jangan ditinggalkan. Jika sekali tidak sholat, dia tahu katanya, maka pasien pun tidak berani meninggalkan sholat. Apakah ini tidak syar'i atau mungkin syirik juga? Ya, pertama bid'ah, yang kedua syirik. Jadi ngumpul dua-duanya itu. Ya, bid'ah karena cara tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Yang kedua, minta bantuan kepada jin. Ya. Minta bantuan kepada jin untuk mengobati. Maka itu termasuk perbuatannya, termasuk kesyirikan. Adapun orangnya harus iqamatul hujjah, harus intifa'ul mawani, harus ditanya dulu. Ya, tahukah dia itu perbuatan syirik atau tidak? Nah. Yang lain? Silakan. Ya Ustaz, dari pendengar radio Izzatul Ponorogo, apakah ada doa khusus untuk seseorang yang kehilangan barang supaya segera ketemu? Apakah ada doa khusus yang kehilangan barang supaya segera ketemu? Secara khusus saya tidak dapatkan, akan tetapi berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk diberikan yang hilang darinya kalau itu baik. Kalau seandainya tidak baik, maka biarkan saja. Ya, meminta kebaikan seperti sholat istikharah. Dia membaca doa istikharah setelah sholat istikharah. Mudah-mudahan dia dapatkan kebaikan. Nah, ya, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa antubu ilaih. Wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.